Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita masih di ad-darsur rabi' wal ishrun, pelajaran ke-24, yang mana ini sudah kita mulai sejak beberapa pekan yang lalu dan pembahasannya cukup panjang karena terkait dengan al-adad wal ma'dud, terkait dengan angka dan terkait dengan bilangan dan yang terbilang. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudara kesayangan yang saya cintai karena Allah, sedikit kita mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di beberapa pekan yang lalu. Yang pertama, bahwa di pelajaran ini sebagiannya sudah kita pelajari dan sudah kita dapatkan sejak jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Kemudian secara berangsur satu persatu angka-angka tersebut kita temukan juga di jilid yang kedua. Dan di pelajaran ke-24 ini semuanya dikumpulkan dan disimpulkan dalam satu bab, dalam satu pelajaran. Maka di sini secara menyeluruh katakan, bisa dikatakan pelajarannya di pelajaran ke-24 ini begitu panjangnya karena menyeluruh terkait semua angka-angka. Bahkan dari angka 1 sampai angka puluhan ribu, bahkan bisa jadi ratusan ribu. Dan sengaja kita bahas secara perlahan, sengaja kita bahas secara berangsur-angsur, mengingat pembahasan ini cukup kompleks, cukup sulit, maka penting untuk terus melakukan murojaah, pengulangan-pengulangan di rumah. Dan sedikit kita mengulang apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu tentang angka 1 dan 2, wahid dan ithnan. Yang pertama, bahwa wahid dan ithnan, angka 1 dan 2 ini, dia selalu diletakkan setelah al-ma'dud. Kemudian kalau kita perhatikan kalimatnya di sini, al-adad di sini posisinya sebagai na'at, sebagai sifat daripada al-ma'dud. Maka konsekuensi bahwa dia adalah na'at, na'at itu selalu mengikuti al-man'ud. Kemudian yang ketiga yang juga sudah kita jelaskan tentang angka 1 dan 2 ini, bahwa angka 1 dan 2 bisa kita hapus. Yani terkadang cukup dengan al-ma'dud yang tersebutkan tanpa al-adad. Seperti misalnya kita katakan talibun wahidun, kita hapus wahidun menjadi talibun, sudah cukup. Begitu pula kalimat talibani, talibanithnani, kita hapus saja angka 2, ithnani, kita cukupkan dengan talibani, itu maka sudah cukup untuk menunjukkan jumlahnya 2. Ini sedikit kita secara cepat apa yang sudah kita bahas, maka mohon maaf, mohon dimaklumi jika tidak semuanya secara detail kita bahas kembali. Kemudian ma'asyiral ikhwah, yang juga sudah kita bahas angka 3 sampai 10. Yang kedua, setelah angka 1 dan 2, maka pembahasan berikutnya tentang angka 3 sampai 10. Dan sudah kita jelaskan bahwa angka 3 sampai 10, yang pertama ma'dudnya bentuknya adalah jamak majrur. Kemudian yang kedua yang juga sudah kita bahas tentang angka 3 sampai 10 ini, bahwa jenis al-adad jenis al-adad berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Maka kalau ma'dudnya mudzakkar, maka al-adadnya mu'annath. Begitu pula kebalikannya, jika al-ma'dudnya mu'annath, maka al-adadnya mudzakkar. Kemudian yang berikutnya tentang angka 3 sampai 10 ini, yang berikutnya adalah bahwa untuk menentukan jenis daripada al-ma'dud, kita harus mengembalikan ma'dud itu kembali ke mufrad terlebih dahulu, baru kemudian kita akan bisa mengetahui jenis daripada al-ma'dud tersebut, apakah dia mudzakkar atau mu'annath. Kemudian yang juga sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran yang lalu, yang ketiga adalah pembahasan tentang angka 11 sampai 20. Sampai 20. Walaupun kaidahnya ada yang tercampur dengan kaidah angka 11 sampai 99. Pembahasan ketiga ini, angka 11 sampai 20, kita sudah jelaskan bahwa angka 11 sampai 99 bentuk ma'adudnya adalah mufrad mansub, kebalikan daripada angka 3 sampai 10. Kalau tadi 3 sampai 10 jamak majrur, tapi di sini antum lihat ma'asyiral ikhwah, angka 11, 12 dan seterusnya sampai 99 jenis al-ma'adudnya adalah mufrad mansub. Kemudian kita bagi dua pembahasan angka 11 sampai 20 ini menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang angka 11 dan 12, kemudian pembahasan yang kedua tentang angka 13 sampai 20. Dan sudah kita jelaskan bahwa angka 11 dan 12 kedua angkanya, kalau kita perhatikan angka 11, 12 sampai ke 19, angka-angka ini terdiri dari dua angka. Ada angka satuan dan ada angka asyarah, ada angka 10. Nah, kalau kita perhatikan 11 dan 12, ahada asyar dengan ithna asyar, kedua angkanya, ini khusus 11 dan 12 saja, kedua angkanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Jika ma'dudnya mudzakkar, maka jenis daripada angka 11 dan 12, kedua angkanya sama-sama mudzakkar, dan begitu pula kebalikannya. Kemudian pembahasan berikutnya, yang kedua tentang angka 11 sampai 20 ini, pembahasan kedua tentang angka 13, 14 sampai 19. Dan untuk memudahkan kaidah dari angka 13 sampai 19, sudah kita sebutkan kata kuncinya atau kalimat yang mudah untuk dihafal, yang dengan itu kita bisa mengetahui bagaimana kaidah-kaidah angka 13 sampai 19. Kita katakan waktu itu ada satu kata kunci yang sering kita ulang-ulang, yang dekat sama, yang jauh berbeda. Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan lalu, dan mohon maaf jika ini kita sebutkan secara cepat, secara ringkas, karena ini sekali lagi sudah dibahas dan sudah kita ulang-ulang berkali-kali di pertemuan yang lalu. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang juga sudah kita bahas angka puluhan. Mulai dari isyrun, kemudian thalathun, arba'un, khamsun, sittun, sampai tis'un. Semua angka puluhan ini tidak berubah jenisnya, walaupun jenis al-ma'dudnya berubah. Maka sebagai contoh, isyruna taliban, 20 siswa. Kalau kita rubah siswa menjadi siswi, maka tidak ada perubahan. Isyruna talibatan. Dan ini berlaku juga untuk angka 30, 40, 50, sampai 90. Kemudian ma'asyiral ikhwah, yang juga sudah kita bahas adalah angka 21 sampai ke angka 99. Secara, kalau kita perhatikan dengan seksama, secara detail penulis merinci angka 21 sampai 30. Yani seakan-akan penulis ingin mengatakan bahwa ini patokannya, yang berikutnya mengikuti patokan ini. Jadi misalnya wahidun wa ishruna taliban. Antum rubah ishrunnya menjadi thalathun, menjadi arbaun, menjadi khamsun, sittun, sabaun, thamanun, dan tis'un, kaidahnya sama. Jadi sengaja penulis menyebutkan secara rinci 21 sampai 29 dan 30 secara khusus disebutkan secara rinci, Karena setelahnya antum perhatikan di sini, ma'asyiral ikhwah, angka 30 sampai 90 tidak disebutkan secara rinci satu persatu. Dia hanya disebutkan angka puluhannya saja. Thalathun, arba'un, khamsun, sittun. Seakan-akan penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa kaidah yang berlaku di angka 21 sampai 29 itulah yang juga berlaku di angka 31 sampai 99. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan itu terakhir yang sempat kita bahas. Itu terakhir yang kita sempat latih berulang-ulang kali. Dan kita minta waktu ikhwah di studio maupun ikhwah di rumah untuk bisa mengerjakan latihan-latihannya bersama-sama. Dan sekarang kita masuk ke angka 100 ke atas. Siapkan alat tulisnya, ma'asyiral ikhwah. Pasang telinganya. Perhatikan dengan baik. Fokus 100%. Karena kaidah berikutnya perlu dipahami dengan baik. Dan sekali lagi, ana sempat katakan bahwa di pertemuan lalu bahwa angka-angka ini materinya bukan semakin mudah, tapi semakin kompleks dan semakin sulit. Tapi akan menjadi mudah, insya Allah akan menjadi mudah bagi kita semua kalau antum serius, kalau antum fokus, kalau antum perhatian dan memahami hal-hal yang pondasi dasar basic yang terkait dengan angka-angka ini. Yang berikutnya akan lebih mudah insya Allah jika hal-hal yang mendasar di angka-angka ini kita sudah kuasai. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Silakan antum lihat halaman 163, mi'ah wa thalathatun wa sittun atau thalathatun wa sittuna wa mi'ah 163. Kita mulai dengan angka 100. Istami'u jayidan, ana aqra. Dengarkan dengan baik, saya akan membacakannya. Dimulai dengan angka 100. Mi'atu talibin. Kemudian talibin kita ganti dengan talibatin, tidak ada perubahan. Mi'atu talibatin. Mulai dari angka 100 ini. Mulai dari angka 100, kemudian 1000. Dan nanti kita akan lihat apa saja yang masuk ke dalam kaidah ini, bahwa 100 kemudian 1000. Di sini antum perhatikan ma'adudnya bentuknya mufrad majrur. Mufrad majrur dan posisinya di sini sebagai mudhafun ilaih. Mi'atu mudhaf, talibin mudhafun ilaih. Dan antum lihat di sini kalimat mi'ah tidak berubah. Tidak berubah jenisnya. Walaupun jenis al-ma'dud berubah menjadi mudzakkar ke mu'annath. Tidak ada pengaruh sama sekali di kata mi'ah di angka 100 ini. Maka lihat ketika ma'dudnya mudzakkar, mi'atu talibin, 100 siswa. Sekarang ketika kita ganti siswa menjadi siswi, perhatikan mi'atu talibatin, tidak ada perubahan. Maka ini hal yang pertama yang penting diingat. Mohon maaf, hal kedua yang penting diingat. Yang pertama tadi, untuk angka 100, bentuk daripada al-ma'dudnya adalah mufrad majrur. Kemudian, hal yang kedua yang perlu diingat bahwa mi'atu, kalimat mi'atu, kalimat 100 atau angka 100 ini tidak berubah jenisnya, walaupun berubah jenis daripada al-ma'dud. Kemudian setelah itu penulis merinci angka, mulai dari angka 101 sampai angka 111 dan 112. Dan disebutkannya mulai dari angka 101 sampai 112 disebutkan secara rinci. Ini isyarat dari penulis bahwa yang berikutnya ikuti kaidah ini. Ini berarti nanti 201, 202, 200 sampai 299, bahkan nanti 301, 302 terus sampai 999. 999 kaidahnya sama. Dan ini yang ingin kita kuasai pada malam ini. Pada malam ini kita akan batasi pembahasan kita dari angka 100 sampai 999. Dan akan disinggung sedikit tentang alf dengan terkait dengan angka 1000. Baru kemudian kita nanti akan minta kepada ikhwah baik di studio maupun di rumah untuk bisa mengerjakan sama-sama latihan-latihan yang anda akan buat. Baik ikhwah, siap insyaAllah? Ke studio? Baik. Kita mulai dengan angka mi'ah. Sama-sama kita baca ikhwan. Hayya. Mi'atu talibin. Mi'atu talibin. Mi'atu talibatin. Mi'atu talibatin. Sekali lagi di sini. Antum perhatikan angka 100 bagaimana ma'adudnya ikhwan. Bentuknya adalah mufrad majrur. Kemudian yang kedua. Kaidahnya mudhaf. Nah, mi'atu talibin. Antum perhatikan di sini bentuk kalimatnya adalah al-idhafah. Gabungan antara mudhaf dengan mudhafun ilaih. Kemudian yang ketiga, bahwa mi'ah tidak berubah. Tidak berubah, nah, tidak berubah walaupun ma'adudnya berubah menjadi mudhakar atau menjadi mu'annas. Kemudian penulis sekali lagi sekarang merinci 101 sampai 112. Sama-sama kita baca ikhwah. Mi'atu talibin wa talibun. Mi'atu talibin wa talibun. Angka berapa ini? Mi'atu talibin wa talibun. 101. Nah, disebutkan terlebih dahulu 100-nya. Mi'atu talibin. Kemudian ditambah dengan angka 1 kita sebutkan wa talibun. 100 dan 1 di sini kalau antum perhatikan dengan jeli bahwa angka ini gabungan dua rumus, dua kaidah. Pertama angka 100 itu sendiri dan angka 1. Dan pernah kita bahas dan baru saja kita murajaah bahwa angka 1 itu terkadang bisa dihapus dan dicukupkan disebutkan ma'adudnya saja. Jadi kalau kita perhatikan ikhwah di sini asalnya sebenarnya mi'atu talibin wa talibun wahidun seperti itu. Mi'atu talibin wa talibun wahidun. Karena angka 1 ini bisa kita hapus, maka sudah kita cukupkan saja dengan ma'adudnya saja. Kita hapus angka 1 sehingga menjadi mi'atu talibin wa talibun. 101 siswa. Ini 101 siswa. Sekarang 101 siswi. Sama-sama kita baca ikhwan. Mi'atu talibatin wa talibatun. Mi'atu talibatin wa talibatun. Berikutnya. Mi'atu talibin wa talibani. Mi'atu talibin wa talibani. Angka berapa ini? 102 siswa atau siswi? Siswa. Nah, antum lihat di sini semuanya ma'adudnya muzakkar. Mi'atu talibin, talibin muzakkar. Wa talibani, talibani juga muzakkar. Dan bagaimana tadi ikhwan asalnya bagaimana ini? Asalnya mi'atu talibin wa talibani ithnani. Asalnya begitu. Ithnani kita hapus, kita cukupkan dengan angka dengan ma'adudnya saja yang bentuknya sudah muthanna yang menunjukkan bahwa jumlahnya 2. 102 siswi. Tafadhal ikhwan, ikra. Wasil, teruskan. Mi'atu talibatin wa talibatani. Nah, sekarang talibin menjadi talibatin. Talibani menjadi talibatani, muannas semua. Sehingga di sini 102 siswi. Teruskan, 103 siswa. Mi'atun wa thalathatu tullabin. Teruskan, 103 siswa, siswi, mohon maaf. Mi'atun wa thalathu talibatin. Ah, di sini mulai 103 dan 109 berubah cara menghitungnya. Kalau tadi di awal 101 dan 102 seperti yang kita baca barusan, kita sebutkan angka 100 dan kita sebutkan ma'adudnya, kemudian setelah itu kita sebutkan angka 1 setelahnya. Nah di sini ma'adudnya cukup 1. Ma'adudnya cukup 1. Kita gunakan ma'adud. Bagaimana cara menentukan ma'adudnya? lihat angka yang terakhir yang tersebutkan sebelum al-ma'dud. Contoh di sini mi'atun wa thalathatu tullabin. Angka berapa ini, ikhwan? 103 siswa. Tullabin. Siswa atau siswi? Ilham? Siswa. Antum lihat di sini, angka 100 sudah disebutkan. Mi'ah, mi'atun. Kemudian setelah mi'atun langsung disebutkan angka 3. Wa thalathatu, setelah angka 3 maka langsung ma'adudnya. Wa thalathatu tullabin. Ini cukup dengan satu ma'adud saja, tidak perlu ada dua ma'adud disebutkan seperti di 101 atau 102. 101 102 antum melihat ma'adudnya disebutkan dua kali. Ma'adud untuk mi'ah dan ma'adud untuk angka 1 dan 2. Disebutkan dua-duanya. Tapi kalau di sini 103 cukup dengan al-ma'adud satu saja. Dan bentuk al-ma'adudnya, kaidahnya mengikuti angka terakhir. 103, angka terakhir yang mana? Angka 100 atau angka 3, ikhwan? 3. Nah, 3 sampai 10 bagaimana kaidah ma'adudnya? Jama', bentuknya jama' majrur. Maka lihat di sini, tullabin. Faham tu, ya ikhwan? Dan nanti 203 begini angkanya. 303 juga begitu. Sampai 403 dan sampai 999 kaidahnya mengikuti patokan ini. Jadi mohon pahami dengan baik, pahami dengan sempurna angka 101 sampai angka 112, maka yang berikutnya insyaallah akan lebih mudah insyaallah. Sekali lagi ikhwan, tolong dibaca 103 siswa. Tafadhal. Mi'atun wa thalathatu tullabin. Sebutkan angkanya 100 dulu, mi'ah, mi'atun. Kemudian setelah itu sebutkan angka 3 dan ma'dud daripada 3. Wa thalathatu tullabin. Dan ingat kaidahnya 3 sampai 10 bentuk ma'dudnya jamak majrur. Kemudian ingat juga bahwa angka 3 sampai 10 al-adad berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Al-ma'dudnya di sini muzakkar, maka angka 3-nya harus muannats. Wadih insyaAllah, ikhwan? InsyaAllah. Teruskan, 103 siswi. Mi'atun wa thalasu talibatin. Naam, mi'ah tidak ada perubahan. 100 sudah kita jelaskan tadi, untuk angka 100 tidak berubah apapun yang terjadi. Apakah itu ma'adudnya menjadi mudhakar atau mu'anas, dia tetap mi'atun. Yang berubah adalah angka satuannya, angka 3 di sini. Sekarang kenapa jadi mudzakkar? Wa thalathu, asalnya wa thalathatu. Sekarang kenapa jadi mudzakkar? Ma'adudnya mu'annas. Mana ma'adudnya? Talibatin. Talibatin. Bentuknya apa ini? Talibatin bentuk ma'adudnya? Jama' majrur. Wadih? 104 siswa. Tafadhal. Mi'atun wa arba'atu tullabin. Lanjutkan, 104 siswi. Mi'atun wa arba'u talibatin. Sama, 103, 104, 105 sampai 110 kaidahnya satu. Kaidahnya sama. Maka yang di bawahnya nanti mengikuti kaidah yang di atasnya. Dan ini juga berlaku untuk 201, 202, 203 sampai nanti 999. Teruskan. 100 berapa sekarang? 105. Tafadhal. Mi'atun wa khamsatu tullabin. 105 siswi. Mi'atun wa khamsu talibatin. Langsung ke 110. Mi'atun wa asharatu tullabin. Lihat ikhwan di sini sekarang 100 berapa? 10. 110. Ulang sekali lagi. Mi'atun wa asharatu tullabin. Siswi sekarang, tafadhal. Mi'atun wa asharu talibatin. Nah, antum lihat di sini kaidahnya sama, 103 sampai 110 kaidahnya sama. Sekarang lihat angka 111 di halaman berikutnya, 164. Arba'atun wasitun wa mi'ah. Alas, sudah ketemu ikhwan? Silakan baca 111 siswa. Mi'atun wa ahada asyara taliban. Angka berapa ini? 111 siswa. Berarti sebutkan dulu angka 100. Mi'atun. Kemudian sebutkan angka? 11. Ahada asyara. Kemudian ma'adudnya bagaimana bentuknya? Ma'adudnya? Ma'adudnya sekarang bukan lagi jama' majrur. Mufrad mansub. Kenapa mufrad mansub sekarang? Kembali lagi ke kaidah 11. Kembali ke kaidah 11 sampai 9. Karena patokan bentuk al-ma'dud mengikuti angka terakhir yang disebutkan. Angka terakhirnya angka berapa? 11. Lalu bagaimana ma'dud antara 11 sampai 99? Mufrad mansub. Begitulah ma'dudnya. Faham tum? Faham. Dan kaidah ini sekali lagi ikhwan berlaku untuk seterusnya. 211, 212 dan begitu seterusnya sampai 999. Maka penting untuk memahami kaidah ini dari awal. Penting untuk menyerap kaidah ini dari awal. Karena kaidah ini sekali lagi menjadi patokan untuk mengerjakan kalimat-kalimat berikutnya. Berapapun angka itu begitu kaidahnya. Wadah ya ikhwan. 111 siswi, tafadhal. Mi'atun wa ihda asyrata talibatan. Nah, kalau tadi ahada asyara taliban, kedua angkanya ahada dan asyara sama-sama muzakkar karena ma'adudnya muzakkar. Sekarang ketika ma'adudnya jadi mu'annath, ihda mu'annath, asyrata juga mu'annath. Maka angka 12 juga begitu. Silakan, tolong 112 siswa. Mi'atun wa itna asyara taliban. Mi'atun wa itna asyara. Wa itna asyara. Wa itna. Karena alif di situ adalah alif hamzah wasal. Wasal tidak dibaca ketika di tengah. Sekali lagi mi'atun 112 siswa. Tafadhal ikhwan. Mi'atun wa itna asyara taliban. 112 siswi. Mi'atun wa thnata asyrata taliban. Naam, mi'atun wa thnata asyrata. Wa thnata asyrata. Teruskan. Talibatan. 113. Ayo, ikhwan. Ya Allah. 113. Mi'atun wa thalathata. 13 sampai 19 mabni keduanya, kedua angkanya mabniun alal fathi. Nah, Ustaz, salasata asyara. 113 siswa. Ulang sekali lagi. Mi'atun wa salasata asyara taliban. Kita tulis di papan tulis biar antum jelas. Nah, perhatikan dengan baik, ikhwan. Salasata. Data bahak katsiran. Sebutkan angka 11. Ayo ikhwan. 11 siswa. Bagaimana 11 siswa? Ahada asyara taliban. Ahada asyara. Sebelum kita sebutkan angka 100-nya, 11 siswa. Bagaimana 11 siswa? Ahada taliban. Asyara taliban. Ingat angka 11 itu dan 12 12. Kedua angkanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Kedua angkanya untur ila hunak, tilfas hunak ya ikhwan. 11 siswa dan 12 siswa, kedua angkanya mudzakkar karena ma'dudnya. Maka ketika kita rubah menjadi talibatan, bagaimana ikhwan? Siswi, 11 siswi. Lanjutkan. Ihda asyrata. Ihda asyrata. Ihda asyrata. Keduanya sekarang jadi apa ini? Ini mu'annath, ini? Kenapa? Karena mu'annas. 12 siswi. Teruskan. Ithnata asyrata. Ithnata. Ithna ya, jadi berapa sekarang? Ithnata asyara menjadi asyrata atau asyrata. Teruskan. Talibatan. 111 siswa. Bagaimana? Tambahkan mi'atun di sini. Mi'atun. Teruskan. Wa ahada asyara taliban. 112. Mi'atun. Mi'atun wala mi'atu? Mi'atun. Mi'atun ya khuan. Mi'atun. Wa watna asyara taliban. Teruskan. 111 siswi. Mi'atun. Wa ihda asyrata talibatan. 112 siswi. Mi'atun wa thnata asyrata talibatan. Berarti angka 11 belasannya mengikuti kaidah belasan yang sudah kita bahas. Maka bisa langsung dikira-kira angka 13 bagaimana? Sebelum kita sebutkan angka 100-nya, angka 13 bagaimana, ikhwan? Salasata asyara taliban. Kenapa kita yakin di sini taliban? Kenapa ayat ini muzakkar? Kenapa madudnya muzakkar? Yakin? Yakin. Kenapa begini bentuk angkanya? Ingat di sini kaidahnya, kata kuncinya kemarin apa? Yang dekat sama yang jauh berbeda. Maka tinggal tambahkan 100 di depannya. 113 siswa. Mi'atun asyara taliban. 113 siswi. Mi'atun wa thalatha. Ingat duranya mabriun ala fathih. Mi'atun wa thalatha asyrata taliban. Paham tum? Harus paham. Kalau tidak, kita tidak akan pulang malam ini. Siapa yang sanggup melanjutkan sampai 120 siswa? Baik, antum awalan ya Maulana. Kemudian setelah itu, setelah 115 plus 16-nya, teruskan akhirnya. Salah berarti tidak pulang insyaallah. Bisa pulang duluan. Tafadhal. Yang benar boleh pulang enggak? Tafadhal. Bismillah. 100. Lanjutkan. 114 siswa. 114 siswa. Mi'atun wa arba'ata asyara taliban. 115 siswi. Mi'atun wa arba'a asyrata taliban. Mi'atun wa arba'a asyrata taliban. Tan. Bisa antum tulis, Bapak tulis? Mana? Tafadhal. Ini pertama kalinya kita meminta Echo Studio menulis di papan tulis. Nah. Imsah as-sabura awalan thumma taktub. Mi'ah. Angka berapa tadi? 100. 14 siswa dan siswi. Hapus semuanya. Siap-siap Ilham. Siap-siap antum. Siap-siap apa? Oh, saya baca. Syukran ya akhir kali. 115 siswa dan 115 siswi. Dibuat gandeng. Di atasnya siswa, di bawahnya siswi. Biar terlihat bedanya di depan para ikhwah dan akhwat di rumah. Nah, tulisan tidak bagus, tidak apa-apa. Yang penting terlihat jelas. Nah. 15. 6? 114. 14 belum ya? Belum. Taib. Mi'at 114. Nah, khalas, jemil hadha. Khalas ya. Khalas, jemil. Allah ta'ala. Masya Allah, jemil. siswa. Itu taliban atau toban? Kurang apa? Naam, jamil, jamil akhi. Kasih fatatain di belakang, di atas pak. Barakallahu fiik. Iqra. Baca lagi. Mi'atun wa arba'ata asyara taliban. Naam. Angka berapa itu? Jangan tutupi tulisannya, geser sedikit ya. Maulana. Iqra maratan tsaniyah, baca sekali lagi. Mi'atun wa arba'ata asyara taliban. Angka berapa ini? 115 siswa. Betul, 115 siswa? 114. 114 siswi sekarang. Di bawahnya, biar nanti terlihat jelas perbedaannya. Kelas jamil, maaf mushir. Nah, sekarang memang jadi enggak jelas sekarang hamzanya. Oh, almim saha ma'aka ya, hunak ya akh. Hunan. Mi'atun. Naam, sahih. Jamil. Naam, jamil. Masya Allah, Taz. Siswi. Ta liba. Naam. Masya Allah. Iqra. Mi'atun wa arba'a, mi'atun wa arba'a ashrata talibatan. Mi'atun wa arba'a ashrata talibatan. Kenapa sekarang jadi arba'a? Ah, Maulana. Kenapa buka arba'ata? Ma'dud. Mana ma'dudnya? Mana ma'dudnya? Tunjukkan. Talibatan. Naam. Ashrata mu'annath. Mengikuti talibatan. Apa kaidahnya yang sering kita ulang-ulang? Mereka sama jauh berbeda. Barakallahu fi. Syukran ya Maulana. Ijlis. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Naam. 115 siswa dan siswi ya Ilham. Uktub. Ah, la, kau belum taktub. Iqra. 115 siswa. Mi'atun wa khamsata asyara taliban. Naam. Sekali lagi. Mi'atun wa khamsata asyara taliban. Taib, 115 siswi. Mi'atun wa khamsa asyrata talibatan. Nah, bisa antum tulis? Bisa. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu fiik ya Ilham. Ayyakallah. Nah, jelas ikhwan di studio? Jelas, Ustaz. Wadih? Yeah. Wadih. Nah, yang bilang wadih hanya sendirian saja, Ilham saja. Yang lain bagaimana? Insyaallah wadih, insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal. Baik. Dan pertanyaan langsung dari Ustaz. Melanjutkan 116 dan seterusnya sampai 999. Baik. Kaidahnya sama. Nah. Barakallahu fiik dan ikhwatul Islam pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada. Dan berikutnya kami buka kesempatan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin atau turut berlatih membuat adat dan ma'adat ini. Silakan dapat menghubungi di layanan telepon di 0218236543. 0218236543. Baik, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Pak Ustaz. Hmm? Saya dari kemarin, saya Baulah di Tangerang. Hmm? Saya dari kemarin susah menghubungi Roja yang buat menanya soal ceramah-ceramah. Jadi saya kebetulan kebagian yang tanya bahasa Arab ini, saya sebenarnya mau di luar tema, Pak Ustaz. Nah, bertanya tentang apa, Ibu? Saya mau bertanya, itu kalau misalnya saya cebok pakai tangan kanan, emang udah dari kecil kayak gitu, nggak bisa dihilangnya, gimana cara Pak Ustadz? Sama ini, adik saya kan ingin masuk pesantren, Pak Ustadz. Saya mau adik saya masuk pesantren yang salah, saya mau cari pesantren. Saya kemarin udah daftarin adik saya di pesantren, tapi itu ada kunut subuhnya, gimana tuh Pak Ustaz? Jadi mau cari pesantren, kalau Pak Ustaz bisa kasih tahu informasi, Pak Ustaz. Ibunya masih berada di kota mana? Yang Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ibu berdomisili di kota mana? Di Tangerang Karawaci. Nah, barakallahu fiik. Ya, makasih ya. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan pertanyaan seputar hukum dan juga masalah fikih diserahkan kepada Ustaz Mahajar Fikih. Baik, benar sekali Ustaz. Dan kami mohon maaf bagi penelpon dan juga pendengar yang lainnya. Kami khususkan perjumpaan atau kajian di malam hari ini hanya untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun seputar pembahasan bahasa Arab, ataupun secara khusus membuat adat dan madud bilangan dalam bahasa Arab. Barakallahu fikum. Kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih di malam hari ini. Naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dari Solo, Umm Abdillah. Naam. Barakallahu fik. Fadal insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanah tadi berharap Umm Abdillah yang menelpon pertama. Alhamdulillah. Sesuai dengan harapan. Iya. Anak Umm, anak minta untuk menyebutkan angka sisanya 116 sampai 120. Siap Umm? Siap. Insyaallah siap. Silakan, silakan. Silakan. Ya? 100. 116 siswa, kemudian siswinya 117 juga begitu, 118, 119 sampai 120. Tidak keberatan Umm? Sampai 120? Ya, Ustaz. Ya. Tafadhol. 116 siswa terlebih dahulu. Silakan. Mi'atun wasitata asyara taliban. Naam. 116 siswi. Mi'atun wasitata asyara taliban. Masya Allah. Teruskan. 117 siswa maupun siswinya. Mi'atun wasamata asyara taliban. Naam. Mi'atun wasapa asrota tolibatan. Mumtaz. 118 siswa dan siswi. Mi'atun wasamaniata asrota tolibatan. Ya. Mi'atun wasamanin asrota tolibatan. Bagaimana tadi 118 siswi? Bagaimana Umm? Mi'atun wasamanin asrota tolibatan. Nah. Asrota tolibatan. Wasamani wala wasamaniya. Basamania, mi'atun basamania, asrota atau libatan. Baik, teruskan, 119. 119, ya. Mi'atun batis aka asrota liban. Nah. Mi'atun batis asrota atau libatan. Ya, terakhir, 120 siswa dan siswi. Mi'atun wa'isruna toliban. Mi'atun wa asyurna tolibatan. Naam, 120 tidak ada perubahan sama sekali. Baik ma'adudnya taliban maupun ma'adudnya talibatan. Masya Allah, syukuran. Syukuran ya Umm Abdillah. Jazakallah khair. Jazakallah khair ala musyarakah hadidah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umm Abdillah yang telah terhubung dari kota Solo. Dan jazakillah khair. Berikutnya pendengar maupun pemirsa yang lainnya melanjutkan latihan yang telah disebutkan Umm Abdillah tadi, masih berkenaan dengan membuat adat dan ma'adud. Sudah ada yang terhubung nampaknya, silakan. Halo. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Umm Abdurrahman di Padang. Baik, Umm Abdurrahman, sebelum kita lanjutkan, silakan dikecilkan terlebih dahulu volume radio ataupun televisinya. Iya. Baik, barakallahu fik. Fadhlan. Nah, Umm Abdurrahman, angka berapa sekarang, Umm? Tadi terakhir 120. Nah, berarti Umm sekarang 121 sampai 125. Tidak keberatan insyaallah. Nah. Dia kaidahnya mengikuti angka puluhan yang pernah kita bahas waktu itu ya, Umm Abdurrahman. Tafadhali. Ya, Ustaz. 121 siswa, kemudian siswi, lanjutan 122 siswa, kemudian siswi dan begitu saja sampai 125. Wadih, jelas semua? Wadih, Ustaz. Tafadhali. 121 siswa. Mi'atun wa wahidun wa ishruna taliban. Naam, mi'atun wa wahidun wa ishruna taliban. Naam, siswi sekarang. 121 siswi. Mi'atun wa ihda wa ishruna talibatan. Naam, mi'atun wa ihda wa ishruna talibatan. Baik. 122 siswa. mi'atun wa isnani wa isyruna taliban. Sekali lagi, Umu. Mi'atun wa isnani wa isyruna taliban. Nah, sebelumnya Umu, mungkin anaknya ditempatkan di lain tempat lain dulu. Iya. 122 siswi. Nah, 122 siswi. Wasnatani wa isruna talibatan. Baik. Teruskan, 123. Mi'atun wa salasatun wa isruna talibatan. Naam. Satu lagi, Umu. Kemudian Umu istirahat dulu setelah itu. Mi'atun wa salata wa isruna talibatan. Wa salata apa wa salasun? Mi'atun wa salasun wa isruna talibatan. Naam, syukran. Syukran ya Umu Abdurrahman. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Solo dan juga dari Padang, Umu Abdurrahman telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini. Giliran Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin turut berlatih dan terhubung di layanan telepon di 0218236543 di kesempatan malam hari ini. Kita sapa kembali. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mohon maaf Ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Iya. Nah, sudah dikecilkan. Iya. Baik, dengan siapa, dari mana? Ibu Mutmainah sepertinya. Halo. Nah, dengan siapa, dari mana? Ya. 100. Nah, terhubung dengan siapa ini di kesempatan ya malam hari ini? Dengan ibu siapa, dari mana? 100 berapa? Baik. 120. Iya, ibu bisa mendengarkan suara kami dari studio, halo. Now. Ya, terputus nampaknya. Mohon maaf, ibu yang bertanya tadi belum sempat berinteraksi bersama kami. Atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya, silakan di layanan telepon 0218236543. Naam, silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Abu Salma di Sambas. Baik, Abu Salma di Sambas. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Assalamualaikum ya Ustaz. Naam. Tafadhal ya Abu Salma. Antum tahu batasannya sekarang? Angka berapa sekarang? 23 atau 24 ya Ustaz? Ya, terakhir 124 kalau tidak salah. Ya. Naam. Sekarang silahkan 125 berarti. Saya Ikhwan, 124, 125 sekarang? 125. Tafadhal. 125 siswa, kemudian siswi, kemudian lanjut sampai 128. Tidak keberatan? Abah Salma, 128? Nah, insyaAllah. Tafadhal. Mi'atun khamsatu wa ashruna taliban. Sekali lagi. Mi'atun wa khamsatun wa ashruna taliban. Nah, mi'atun wa khamsatun wa ashruna taliban. Nah, siswi, 125 siswi. Mi'atun khamsun wa ashruna talibatan. Sekali lagi. Mi'atun. Mi'atun khamsun. Wa-nya diperjelas. Wa khamsun. Mi'atun khamsun wa ashruna talibatan. Naam, teruskan. Mi'atun sittatun wa ashruna taliban. Ada satu huruf yang kurang terdengar. Bagaimana tadi? Terputus nampaknya. Basalmain kota. Baik. Alhamdulillah. Terputus dari sambungan layanan telepon bersama Abu Salma dari Sambas. Barangkali akan terhubung kembali. Silakan untuk menghubung kembali Abu Salma atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya di belakang beliau. Sudah ada yang terhubung kembali nampaknya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Bapak? Dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf ya. Abu Yusuf. Indramayu. Nah, barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bik ya Ustaz. Kaif haluk ya akhil kirin? Alhamdulillah ana bikhair. Kaif haluk ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah. Jazakallahu khair ya Aba Man. Yusuf. Abu Yusuf, masyaallah. Iya. Abu Yusuf, antum tahu sampai angka berapa sekarang? 127. 125 belum tadi, belum selesai tadi. Keburu terputus tadi. Mohon ulangi lagi 125 sampai 127. Boleh, silakan. Mi'atun wa khamsatun wa isruna taliban. Ya, siswinya sekarang. Mi'atun wa khamsun wa isruna talibatan. Nah, teruskan. Sittatun wa isruna mi'atun wa sittatun wa isruna taliban. Sekali lagi, Abu Yusuf. Mi'atun wa sittatun wa isruna taliban. Nah, siswi sekarang. Mi'atun wa sittun wa isruna talibatan. Naam. Terus, satu lagi, 127 siswa. Wa sab'atun wa isruna taliban. Naam. Mi'atun wa sab'una wa sab'un wa isruna talibatan. Naam. Dan satu lagi, 127 siswa. Mi'atun wa sab'atun wa isruna taliban. Naam, sekarang talibatan. Mi'atun wa sab'un wa isruna talibatan. Ahsant, ahsant. Barakallahu fiik. Syukran ya Ba Yusuf. Syukran, syukran. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Abu Yusuf di kesempatan malam hari ini yang telah terhubung. Kita kembali persilahkan Ustaz. Untuk silakan pendengar maupun sampai pemirsa. 130 selesai. Nah. Nah, berikutnya di layanan telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin terhubung di malam hari ini pula di belakang Abu Yusuf tadi. Silakan. Halo. Now. Dan kami juga persilakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0819896543. Baik, kita akan menyapa kembali di layanan-layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih membuat atau berlatih untuk membuat adat dan makdud ya, sebagaimana telah disampaikan dari beberapa ikhwah sebelumnya. Silakan. Halo. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Abu Syafiq di Pontianak. Abu Syafiq. Abu Syafiq atau siapa? Abu Syafiq di Pontianak. Abu Syafiq di Pontianak. Naam. Ada nama salam ya Abu Syafiq. Ya. Ya Abu Syafiq, ahlan wa sahlan. Naam, ahlan bik. Naam, seperti ini pertama kali yang antum menelepon? Aywa, sahih. Mustaid insyaallah? Insyaallah. Angka berapa sekarang ya, Akhil Karim? Angka 28. 128. 28. Nah, 100-nya dulu. 28. 128 siswa, kemudian siswi, kemudian sampai 130. Nah, tafadhol. Mi'atun wa thamaniyatun wa isruna taliban. Naam, mi'atun wa thamaniyatun wa isruna taliban. Teruskan. 128 siswi. Mi'atun wa thamanin wa isruna talibatan. Naam, wa thamanin, sahih, sahih. 129. Mi'atun wa tis'atun wa isruna taliban. Naam. Siswinya sekarang. Mi'atun wa tis'un wa isruna talibatan. Naam. Mi'atun wa tis'un wa isruna talibatan. Naam. 130 siswa dan siswi. Terakhir. Mi'atun wa salatuna taliban. Naam. Satu lagi. Siswi. Mi'atun wa salatuna talibatan. Naam, 130. Apakah ada perubahan untuk yang mudzakkar maupun yang muannats? Tidak ada, Pak. Naam, barakallahu fiik. Syukran ya Aba Syafiq. Baik. Kita tunggu antum insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Insyaallah. Naam, barakallahu fiik. Terhubung bersama kami Abu Syafiq ya dari Pontianak. Jazakallahu khair. silakan dapat menghubungi kembali mengikuti latihan-latihan di kesempatan berikutnya. Nah, dan nampaknya sebentar sebelum dilanjutkan 100 sampai 130 sudah selesai, ikhwan. Ikhwan di studio, angka 101 sampai 130 sudah selesai kita baca sama-sama. Berikutnya anak acak sampai 199. Siap? Angka 131 sampai 199 kaidahnya sama insyaallah. Nah, siapa saja yang bisa jawab langsung? 137 siswa, tafadhal. 137 siswa. Ganti dengan siswi. وسبعون وسبعون وعشرون وعشرون أو ثلاثون نعم سكال lagi 137 siswi ulang sekali lagi 137 siswi مئتون وسبعون وثلاثون طالباً نعم 152 siswa wa khamsuna 152 siswi mi'atun wa thani wa khamsuna taliban na'am 188 siswa mi'atun wa thamaniyatun wa thamanuna taliban siswinya mi'atun wa thamanin wa thamanuna talibatan 199 siswa mi'atun wa tis'atun wa tis'una taliban 199 siswinya mi'atun wa tis'un wa tis'una talibatan 200 siswa nah ini yang nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mohon nanti hadir lagi. Kita akan bahas satu persatu secara rinci dan kiranya cukup sampai sini dulu. Ana kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal. Ustaz barakallahu fik atas pelajaran yang telah disampaikan di malam hari ini. Pertanyaan beberapa pesan singkat di sini ada datang dari Abu Khonsa di Kalimantan Barat. Kita coba bacakan Ustaz yang semoga dapat difahami. Ustaz, bagaimana cara membaca bilangan tanpa menyebutkan al-ma'dudnya seperti 101 dan 102? Maka bebas. Kalau memang tidak ada ma'dudnya, maka tidak perlu pakai kaidah yang disebutkan tadi. Maka antum tidak usah bingung apakah ini mudzakkar ataukah mu'annath. Nah, tidak masalah. Antum bisa sebut yang mana saja, tidak salah insyaallah. Nah. Iya, barakallahu fiik. Atau bisa dicontohkan, Ustaz? Seberapa tadi? 101 dan 102. Mi'atun, bagaimana ikhwan? 101 dan 102? Mi'atu talibin. Wa 101. Oh, 101. Mi'ah wa wahid. Mi'ah wa wahid. Khalas. Naam. 102. Mi'ah wa wathnan, wathnan. Bisa wa ithnan, mi'a wa thnan. Nah. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sudah terjawab dan hanya itu pertanyaan dari pesan singkat berkenaan dengan pelajaran kita di malam hari ini. Dapat kita langsung tutup saat pelajaran kita dan disampaikan sebagai istifadah kita. Nah, dari sini kita sudah sampai pembahasan al-adad wal marud sampai 199. Sebenarnya kunci ini semua adalah seringnya latihan-latihan. Ketika sering kita melakukan latihan-latihan, maka insya Allah kaidah-kaidah tadi akan menjadi hal yang familiar bagi kita. Dan karena seringnya kita mengulang-mengulang dan mengulang, lama-kelamaan menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari hati kita dan dari hafalan kita. Maka mohon terus meraja, mohon terus mengulang-ulang. Dan ana sarankan bagi ikhwan dan akhwat di rumah membuat latihan sendiri. Bahkan kalau perlu menulis ulang dari angka 1 sampai nanti selesai. Sampai berapa sekarang kita? 199. Antum tulis di rumah wa talibun wahidun. Terus antum ganti ma'adudnya, bisa menjadi siswa atau menjadi tabib misalnya. Antum menjadi tabib. Nanti setelah itu antum coba masukkan ke angka-angka yang sudah kita pelajari, mulai dari angka 1 sampai angka 199. Nanti lama-kelama menjadi hal yang terbiasa. Kemudian insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas angka 200 dan seterusnya. Dan ana mohon maaf jika ini dibahas secara perlahan, tidak cepat, karena yang ingin kita kejar bukan cepat selesainya. Yang ingin kita kejar adalah kita paham. Kita paham apa yang dikerjakan. Maka mudah-mudahan cara seperti ini bisa dimaklumi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Ana serahkan kembali ke Al-Akh Abdul Ghaffar.